Kita goyang sama-sama. Pasuruan. Saya udah usah lempar-lempar, mas, mas, mas, aman, aman, tidak usah lempar-lempar, subhanallah. Teman-teman, ini bisa saya stop atas kemenangan saya. Kalau masih lempar-lempar, saya stop hiburan ini.